إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, pengajaran bahasa Arab yang kita cinta ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pelajaran Ad-Darsul Hadi Asyarah, yaitu pelajaran yang ke-11. Dan malam ini insyaAllah kita masuk kepada latihan tamarin. Sebelum kita masuk tamarin, yaitu latihan-latihan ini, ada baiknya kita kembali mengulang untuk membaca nas supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam buku ini. Nanti mungkin juga beberapa pertanyaan atau ba'dul as'ilah sawajjih lakum au ilaikum, saya akan arahkan kepada antum sekalian. Tentu pertanyaan yang terkait dengan nas, dengan ungkapan yang saya akan lakukan insyaAllah, untuk sejauh mana memahami nas yang sudah kita pelajari. Setelah itu nanti baru kita terjemahkan nas tersebut. Jadi kita jawab dulu pertanyaan dalam berbahasa Arab, setelah itu baru kita terjemahan terakhir. Baik, Fadhil Ustaz, kita berikan kepada peserta, ya, pemirsa dan pendengar Radio Raja untuk bisa aktif dalam kajian ini. Baik, Fadhil. Baca hiwar sudah. Ya, kembali kita baca hiwar ini, nanti baru masuk pada tamarin. Tamarin, baik. Ya, tafadhal, untuk Anda, pendengar maupun pemirsa Rojo, dimanapun Anda berada, dapat bergabung bersama kami untuk berlatih membaca hiwar yang ada di pelajaran ke-11 ini. Kita berikan kesempatan untuk menelpon kita, menelpon pertama, tafadhal. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umu Abdillah di Solo. Naam. Baik. Nam, tafadhal ya Umm Abdullah, iqra'i awalan. At-tarsul ashiru. At-tarsul hatiya asyara. Nam. At-tulabu qaliluna aina akharun umaru wa ibun bakalitun edal mutbiri. Nam. Wa ishaku fil mirhadi wal hasanu data ila urfatil murafiti wa jubairu akuhu maridun wa qatis ta'wala mutira iza abi ila mustasha maza bihi. Ada sound, ada. Mohon maaf Umm Abdillah, agar dibantu dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisi monitornya Umm, agak mengganggu. Nah, ya. Ya. Ya takulu kami tun wa ishaku wa ya tulisani fi maqad dayhima. Ya, ya kami tu ka anaka turitu an taqula syai'an. Jayid. Alladaika su'alun. Naam. Ala maqbul ala finna fiil siyadihi. Apa adhatu am ahdu apa adhatu am ahdurut darsa jayid an ahdurut darsa khairulata yungin ukat zahatu ilal nasi sufati yadkul hasanu tabiyati ulbatun maza fil ulbat tiya hasanu fihima kota syiru Ahsan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah untuk penerima pertama di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pembacaan hiwar kita untuk Anda di belakang Ummu Abdillah yang ingin berlatih membaca. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Hanif, Ustaz. Ummu Hanif. Naam, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Hanif. Naam. Hasan Ustaz. Naam. الحسن فيها طباشير يدخل المراقب ومعه طالب جديد ويسلمان هذا طالب جديد أهلا وسهلا كيف حالك بخير والحمد لله ما اسمك منير ألمانية أنت لا ألماني أنت ألماني أنت لا بريطاني أين درست اللغة العربية يا منير درستها في مدرسة إسلامية ها عادي درستها في مدرسة إسلامية نعم أفي بريطانية مدارس إسلامية نعم تن نعم عفوا أفي بريطانية مدارس إسلامية نعم كم مدرسة هناك لا أدري بالضبط المدارس كثيرة طيب أحسن بارك فيك بارك الله طيب يمكن أن تجيب إيه السؤال طيب سؤال الأول اقرأ تمارين أجب عن الأسئلة الآتية نعم تمارين أجب عن الأسئلة الآتية واحد أين أراد حامد أن يذهب يبدو kelihatan betul baca kembali ini ya kalau gitu kita baca kembali lah ya kita berikan kesempatan lain untuk baca kembali sekalian coba nanti apa ada Hamidun indal mudir Ustaz kif na'am ada Hamidun indal mudir ada khata'an baik coba nanti dibaca kembali nanti bisa dihubungi kembali ya baik. Kita berikan kesempatan untuk baca lagi assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hanif dan kita akan membaca kembali nas atau penghiwar yang ada. Ya, sekalian untuk dikuasai. Sebetulnya nas ini sudah kita baca kemarin berkali-kali, tapi perlu kita baca kembali untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan. Mungkin barangkali sudah lupa. Ya. Silakan untuk Anda pendengar yang lainnya maupun pemirsa yang ingin bergabung, kita akan membaca nas atau penghiwar yang ada kembali untuk membantu kita menjawab latihan-latihan yang ada. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu atau umu siapa? Di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Tiga. Masyaallah. Naam, tafadhali ya Umu Ais. Membaca hiwat Ustaz. Oh iya. Sekali pahami. Naam, insyaallah. Baca juga yang di sampingnya, Al-Mudarris Ali Abdul Razak. Naam. Begitu ya. Ad-Darsul Hadiy Asyara. Al-Mudarris الطلاب قليلون أين الآخرون علي عمر غائب وحامد عند المدير وإسحاق في المرحاض والحسن ذهب إلى غرفة المراقب عبد الرزاق يقول والسائل أخوه مريض لقد استأذن المدير في الذهاب إلى المستشفى المدرس يقول ماذا به؟ عبد الرزاق يقول به مغص yadkhulu Hamidun wa Ishaqu wa yajlisani fi maq'adihima. Al-mudarrisu yaqul: Ya Hamidu, turidu an taqula shay'an, hal ladayka su'alun? Hamidun yaqul: Na'am, ana matlubun al-ana fil nadi liyadi. Afa azhabu am ahduru ad-darsa? Al-mudarrisu yaqul: An tahdhur ad-darsa khairun laka. Kinuka adh-dhahabu ila an-nadi fil fushati. Yadkhulu al-Hasanu wa bi yadihi 'ulbatun. Madha fil 'ulbati ya Hasan? Al-Hasanu yaqul: Fiha tabashir. Yadkhulu al-muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun wa yusallimani. Al-muraqib yaqul: Hadha talibun jadidun. Al-mudarrisu yaqul: Ahlan wa sahlan, kayfa haluka? Huwa yaqul: Bi khair walhamdulillahi. Al-mudarrisu yaqul: Ma ismuka? Huwa yaqul: Munirun. Al-mudarrisu yaqul: A'almaniyun anta? Munirun yaqul: La, biryuqaniyun. Al-mudarrisu yaqul: Aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya Muniru? Munirun yaqul: Darastuha fi madrasatin islamiyyatin. Al-mudarrisu yaqul: Afi biryuqaniyyata madarisu islamiyyatun? Munirun yaqul: Na'am. Al-mudarrisu yaqul: Kam madrasatan hunaka? Munirun yaqul: La adri bi-dhabti. Al-madarisu kathiratun. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Hadha qira'ah mumtazah. Tayib, yumkin an tujibi soal awal? Insyaallah. Insyaallah. Tayib, tafaddali. Awalan, aina arada Hamidun an yadhhaba? أراد حامد أن يذهب إلى النادي الرياضي. أحسن بارك الله فيك. نعم صحيح. أراد حامد أن يذهب إلى النادي الرياضي. أحسن بارك الله فيك. ما شاء الله. فيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى كسي. أم عائشة. نعم أم عائشة. صلاتي كذا. أحسن. Nah. Dan di belakang beliau kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda maupun pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung. Tafadhol. Nah, kita angkat kembali untuk penelpon selanjutnya. Ya, halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bawa siapa? Komarudin. Nah, Komarudin. Ya, Komarudin. Master. Saya ajib soal saya ni. Soal sani. Nah. Bima ja'atan hasanu min gurfatin rukumi. Na'id marasaniya. Bima ja'atan hasanu min gurfatin murakibi. Na'am. Atan hasanu min gurfatin murakibi. Bin gulfati. Gulfa, mana gulfa? Undur jayidan. Bil-ain atau bil-ghaim? Namsat? Bin? Bil-gul-bati. Bil-gul-bati. Bil-ul-bati. Ulba, lisa gulba, ha? Naam. Bil-ul-bati, sahih. Naam. Bil-ul-bati. Sahih, ahsan. Taib, rak. Suara thalith? Suara thalith. Masmud dali bil-jadidi. Ismud dali bil-jadidi. Munirun. Munirun. Naam, sah. طيب الرابع من اين هو ومن بريطانيا نعم هو من بريطانيا بريطانيا نعم بريطانيا نعم بريطانيا هذا اسم دولة، بريطانيا اسم دولة، أما بريطاني هذا جنسية. جنسية. نعم بريطانية. بريطانية. بريطانية. نعم. طيب أحسن بارك الله فيك. فيك بارك الله. ما شاء الله. الإجابة صحيحة. جزاك الله خيرا. نعم. Ya, terima kasih Bapak Komarudin yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik, sekarang Ustaz. Baik, nanti saya akan lontarkan beberapa pertanyaan, mungkin lebih banyak dari yang ada di soal di sini. Baik. Nah, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada untuk berlatih. Yang insyaallah akan ditanya seputar an-nas ataupun hiwar yang telah kita baca tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Mas'ud. Silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa di mana? Bapak Musa Madura. Bapak siapa? Musa Madura. Pak Musa di Madura. Ya, silakan ya. Pak. Nah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Hal fahim telas? Entah, saya ini hanya mau nanya aja ya. Oh iya. Tanya. Nah. Ano? Iya ya, silakan Pak Musa. Apa namanya? Saya minta tolong kalau bahasa Arab itu apa artinya? Oh iya nak, ya betul. Nanti kita akan artikan Pak. Nanti di akhir. Nas ini akan diartikan di akhir. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Iya. Ya, barakallahu fiik Pak Musa atas kebersamaannya. Insya Allah ditunggu pelajaran kita. Akan dibahas pula dengan maknanya insya Allah di akhir. Iya nih. Nah, kenapa metode di sini saya bikin terjemahan di akhir? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman nas tanpa diterjemahkan terlebih dahulu. Iya kan gitu. Nah, ini terutama untuk yang sudah mengikuti pelajaran dari mulai apa? Yang dari mulai awal ya, yang awal biasa nih sampai jilid yang ketiga atau yang sudah punya basic. Iya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, untuk bergabung bersama kami. Baik, sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, Ustaz. Baik, musta'idah, ha? Insyaallah. Oh iya, harus bisa menjawab. Ya. Nah. Kalau selama ini saya ditanya, saya juga harus menanya nih. Baik, Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Mas Muttalibul Jadid ini. Nu'aid ini. Kita ulang kembali. Mas Muttalibul Jadid. Taib ismu Talibul Jadid Munirun. Ma jinsiatuhu? Jinsiatuhu Britani. Huwa Britani. Huwa Britani. Nah, kalau ditanya ma jinsiatuhu? Nah, Ustaz. Lebih tepat di apa? Huwa Britani. Nah. Taib. Huwa Britani. Jadid. Nah. Min aina dhahaba Ishaq? Atau ila aina dhahaba Ishaq? Ishaq. Nah. Kan ada Ishaq sah? Naam. Sahih? Ila aina dhahaba Ishaq? Dhahaba Ishaqu ila al-mirhadi. Ila al-mirhad. Jayid. Ila al-mirhad. Naam. Sahih. Wa aina Hamidun? Hamidun. Hamidun. Dhahaba ila al-nadhi riyadi. وأين حامدون؟ أين حامدون؟ وأين حامدون؟ نعم نعم نعم حامدون عند المدير. أحسن. حامدون عند المدير. طيب. من أين أتى الحسن أو من أين أتى الحسن بطباشير؟ من علبتين. من أين أتى الحسن بالطباشير؟ من أين أتى الحسن؟ نعم. من أين أتى الحسن؟ بيدي وبيدي من أين؟ من أين أتى الحسن بالطباشير؟ من يده أستاذ. من يده؟ نعم أستاذ. هذا من غرفة المراقب. نعم. أليس الحسن ذهب إلى غرفة المراقب؟ نعم نعم. ها؟ أليس الحسن ذهب إلى غرفة المراقب؟ نعم نعم. والحسن ذهب إلى غرفة المراقب. إيه نعم. وهذا الحسن ماذا يدخل بيده علبة. نعم. طيب أحسن بارك الله فيك. وفيك بارك الله شكرا لك الله. عفوا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih atas kebersamaannya Ummu Fatimah Barakallahu fiik. Di belakang beliau kita berikan kesempatan kembali untuk berlatih sesuai dengan hiwar atau annas yang telah kita baca bersama tadi. Silakan untuk bayfan selanjutnya. Halo. Now. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Ilham Palembang. Ilham Palembang. Nah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ahlan bik tad. Ahlan bikum. Kayfa hatta? Kayfa halukum? Alhamdulillah, mudah khair. Hal fahimta an-nas? Albat, ada ya soal. Ya sah. Baik, silakan. Ini tad, seandainya ada orang bertanya kepada kita, "Kan sanatan tadrusu fil ma'had?" Kemudian kita jawab, adrusu fil ma'had sanataini. Naam. Kalau seandainya kata adrusu fil ma'had ini kita buang, kita langsung mengatakan 2 tahun. Apakah sanataini atau sanataini? Sanataini. Kemudian kita jawab. Jadi sanataini tadi ya? Iya, sanataini betul. Kemudian pada kalimat yang pernah Ustaz contohkan pada pelajaran yang lalu, ilaikum hazal qamisa hadiyatan laka. Mukhirab hadiyatan fi hadhihi al-jumlah ini apa tak? Apa? Ulang kembali. Ilaikum hazal qamisa hadiyatan laka. Kata hadiyatan laka ini kan, hadiyatan itu mukhirabnya sebagai apa tak? Dimana huwa mansub? طيب هذا مفعول ثاني هذا إليكم هذا بمعنى خذ طيب هذا اسم فعل أمر نعم اسم الأصل ماذا هذا القميص هدية لك نعم مفعول ثاني هذا مفعول ثاني نعم حتى لكذا tentang mansub karena ada harf jar yang dibuang نعم seperti kata annahu lughatan. Naam. Apakah setiap yang ada harf jar dibuang itu mesti dimansub? Iya betul. Betul, mansub. Nah, itu juga khilaf bain ulama tentang i'rab lughatan. Sebagian ulama mengatakan mansub bi nazl khafid. Mansub bi nazl khafid. Iya. Sama juga dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla, ulama mengatakan itu maf'ul bih. Ulama mengatakan itu mansub bi nazl khafid. Al-asal madha, dakhaltu ilal fasli, dibuang ilanya jadi mansub. Jadi yang jelas, kalau fi'il itu membutuhkan huruf jar, lalu dibuang, lalu maka dia mansub. Namanya maf'ul apa? Mansub bi nazl khafid. Nah, terputus ya? Iya, terputus. Nah. Ya. Betul, termasuk masalah al-fiqh lughatan wa istilahan. Ulama mengatakan itu ada maf'ul apa mansub bin al-sufafi. Al-asal madha? Al-asal al-fiqh fil lugha wa fil istilah. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Dan demikian Bapak Ilham yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dan di belakang beliau kita masih memberikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya guna berlatih seputar apa yang ada pada annas ataupun bacaan yang telah kita baca bersama tadi. Silakan untuk menelpon selanjutnya. Halo. Naam. Halo. Halo. Ya. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naam, dengan siapa, di mana? Terputus. Baik, untuk para pendengar maupun pemirsa, tak lupa kami ingatkan untuk Anda yang telah terhubung di layanan-layanan telepon agar dapat mengecilkan atau mematikan suara dari radio maupun televisi untuk dapat konsentrasi di suara melalui gagang telepon saja. Silakan untuk telepon yang lainnya. Now. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Baik, Ibu, assalamualaikum. Halo. Nah, terdengar suara kami? Halo. Naam, halo. Halo. Ya, sudah masuk, Ibu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ya. Terdengar jelas? Dengar tapi jauh sekali. Baik. Dengan siapa di mana ini? Dengan Umu Ana di Cinere. Umu Ana Cinere. Masya Allah. Ingin ikut berlatih bersama kami? Kurang terdengar, Pak. Baik. Bisa dicoba untuk interaksi. Halo, Naam. Ya. Baik, ya, silakan. Bisa saya akan melontarkan pertanyaan terkait dengan nas. Awalan sebelumnya saya akan tanya, paham enggak nas ini yang dibaca tadi? Ya, sebagian ya dah. Oh, baik. Alhamdulillah. Baik, soal mada ya. Fil 'ulbah? Mada fil 'ulbah? Apa namanya? Tubashiru. Ahsan, tubashiru, bukan tubashiru, ya tubashiru. Tabashirun. Iya, tidak boleh bertanwin karena itu bentuk jamak timbangan mafa'il. Tabashirun. Oh iya. Iya iya. Tabashirun. Tabashirun. Baik. Manil ghaib? Manil ghaib? Mada? Manil ghaib? Manil? Ghaibu. Ghaibu? Ghaib. Manil ghaibu? Manil ghaibu? Iya. Suara ustaz kurang terdengar. Oh gitu ya. Ya, mana gua ibu ini yang gua ibu itu gua ibu Umar. Ahsan, al-ghaibu Umaru. Ya. Jadi al-ghaibu bu Umar. Umaru, sahih. Ya. Umar, al-ghaibu Umaru. Umaru. Baik, soal akhir, wa man al-mariid? Huwa amaridun ahu Aku Umar. Man. Saudaranya Umar. Masmu? Sudah. Aku Umar. Ya. La. Saudaranya Umar. Khata ada. Laysa sahih. Ko Hasan dhahaba ila Iraqi. Aku Umar atau aku Zubairu? Zubairu. Ha? Zubairu, akuhu maridun. Akuhu maridun. Ya, jadi saudaranya Zubair yang sakit, Pak. Iya. Taib. Taib, wa mada asabahu? Wa mada? Asabahu. Asabahu? Naam. Asabahu? Maghazin. Maghaz, naam. Asabahu. Sakit perut. Sakit perut. Maghazin. Asabahu maghaz. Asabahu maghaz. Naam. Asabahu maghaz. Gitu, Ustaz. Maghaz. Maghaz. Naam, maghaz. Ya. Maghazin. Asabahu maghazin. Baik. Ya. Ahsan, Masya Allah. Soal akhir. Ma'a man yadukhul talibul jadidul fasla? Ma'ana yadukhulu jadidul ma'aman. Ma'aman yadukhulul ma'aman yadukhulu ma'amurakibi. Ma'amurakibi. Ahsan, ma'al murakibi. Baik. Hal yadri munirun adada madaris islamiyah fi baladih? Ana ma sami'tu, Ustaz. Baik. Hal yadri munirun adada madaris islamiyah fi baladih? Ya. Apa katanya? Hal yadri. Di mana hal yadri? Hal yadri. Apakah dia tahu? Munirun adada madaris islamiyah fi baladih? Hamidin. Munir. Hal yadri munir? Ustaz, masa mikdu jahidan. Jahidan sautuk. Masya Allah. Baik, ana uaid mara thaniya. Uaid mara thaniya, saya ulang kembali. Ya. Hal yadri munirun adada madaris islamiyah fi baladih? Sami'ti? banyak kali isi, mungkin itu mungkin pertanyaannya apakah ada pelajaran bahasa? La. Apakah si Munir mengetahui? Yadri, ya'rif. Yadri, ya. Yadri, yadri mana ya'rif? Dia tahu, ya. Apakah dia tahu? Enam, hal yadri Munir. Munirun ada madarisa Islamia fi baladi. Jumlah sekolah di negaranya gitu. Naam, sahih. Yadri ala yadri? La yadri. Wa ma adri. Laisa ana, bukan nama, la yadri. Kedua la yadri. Wa la yadri. Sahih, ha, sahih. Kalau di sini, Munirnya langsung berbicara. Nah, ya, ini ya. Pertanyaannya bukan langsung dia berbicara. Ya, jawabnya la yadri, sahih, la yadri. Ya, afwan, Ustaz. Masya Allah, itu sudah bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Afwan, ini bahasanya sudah mulai berkembang itu. Tinggal dikembangkan aja bahasanya. Iya. Kalau sudah berani ngomong, sudah bagus itu. Tapi susah sekali masuknya, Ustaz. Oh, dari dua kali ini, selama ini masuk. Masya Allah, iya, iya. Iya. Semua. Iya. Iya. Baik, Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu. Dan cukup baik dan cukup memahami nas yang ada. Ya, alhamdulillah berarti apa? Memahami nas sudah bagus. Tinggal kita masuk kepada kaedah baru ini, al-mubtada'u wal-khabaru. Iya. Baik, mungkin ikhwan ada sini ya. Ya. Kita minta untuk baca ini. Okay. Tafadhal. Iya. Wahid minkuma, na'am. Bismillah. Al-mubtada wal khabaru. Al-mubtada'u huwa lism. Afwan, lupa saya. Terjemahan ya. Oh. Terjemahan nas. Iya. Kita kembali ke nas. Tafadhal ikra' nas wa tajim. Taib. Ad-dars al-hadi asyara. Na'am. Pelajaran ke-11. Al-mudarris, guru. At-tulabu qaliluna. Para mahasiswa sedikit. Ayna al-akharuna? Kemana yang lain? Jaid. Aliun, Umar Ghaibun, Umar Alfa, Wahamidun indal mudiri, dan mudir bersama kepala sekolah. Wahamidun indal mudiri. Wahamidun indal mudiri, dan Hamid bersama kepala sekolah. Naam. Wa Ishaqo fil mirhal. Wa Ishaqo. Ishaqo ma'atuf pada Umar. Naam. Dan Ishaq di WC. Naam. Wal Hasanu zahaba ila ghurfatil muraqibi. Naam. Dan Hasan pergi kepada ruang ke jangan kepada ya. Oh iya. Hasan pergi ke ruang muraqib. Ke ruangan pengawas. Orang pengawas. Iya. Abdul Razzaq. Heeh. Wa Zubair akhuhu maridun. Dan Zubair saudaranya sakit. Iya. Wa qad istazana mudiru fi dhahabi ila mustashfa. Dan telah minta izin kepada kepala sekolah untuk pergi ke rumah sakit. Al-mudarris, madza bihi? Ada apa dengannya? Abdul Razak, bihi maghasun. Dia sakit perut. Ahsan, barakallahu fik. Masya Allah. Ahsan. Baik. Kita baca Ustaz, mutada wal khabar. Ya, mungkin kita persilakan barangkali ada yang ini. Untuk para peserta, pendengar ya. Iya, dan pendengar. Ya, pendengar maupun pemirsa, dimanapun Anda mengikuti siaran kami, Anda dapat bergabung bersama kami dan kita akan berlatih membaca nas yang ada pada halaman ke-89, Al-Mubtada'u wal-Khabaru. Silakan untuk Anda yang ingin membaca, kita berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dimas Hamba. Dengan siapa, maaf? Dimas Hamba, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Mohon maaf, Bapak, ya. Agak dikecilkan volume televisinya. Nah. Saya mau tanya. Mau bertanya, silakan. Bagaimana caranya kalau nanti ini tanggal 30, ulang tahun saya? Apakah itu bisa ditenangkan, dipuasakan, atau gimana? Pertanyaan bukan berupa pertanyaan bahasa Arab ya? Iya. Mohon maaf Bapak, mungkin dapat bergabung kembali di kajian-kajian kita yang lainnya. Dan kita sekarang sedang pembahasan kajian bahasa Arab, Pak. Kita khususkan untuk para pendengar dan pemirsa Dia ingin bertanya seputar bahasa Arab saja atau berlatih bersama kami. Mohon maaf Bapak ya. Naam. Ya, kita berikan kesempatan yang lainnya Ustaz ya. Untuk membaca nas yang ada pada halaman ke-89 ini. Naam. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Fatimah kembali. Saya ikra'in nas. Naam. Selanjutnya yadkhulu Hamidun. Oh. Wa tarjimiha. Masih di hiwar satu. Masih hiwar ya. Di hiwar. Kirain dah lanjut. Yadkhulu. Naam. Safha sabi'an wa thamanun. Naam. Yadkhulu Hamidun wa Ishaqu wa yajlisani fi maq'adayhima. Hamid dan Ishaq masuk, kemudian keduanya duduk di bangku mereka. Ya Hamidu, wahai Hamid, ka'annaka turidu an taqula syai'an. Sepertinya engkau ingin mengatakan sesuatu. Hal ladaika su'alun, apakah engkau mempunyai pertanyaan? Na'am, ana matlubul ana fin nadir riyadhi. Saya ingin mencari klub atau Ana matlub, bukan ana talib. Matlub. Iya, hati-hati. Ini isim maf'ul bukan isim fa'il. Kalau talib bisa mencari. Ini ana matlubun. Ana matlub. Nah. Mana matlub? Apa arti talaba? Saya. Hah? Matlub. Ma mana talaba? Taib nu'id ila mada? Mencari. Fi'il madhi. Fi'il madhi talaba. Mana talaba? Mencari. Nah, talaba ini banyak maknanya. Talaba bisa mencari, talaba bisa meminta. Itu talab. Iya. Makanya orang ini untuk ilmu dikatakan talib, karena dia mencari ilmu. Ya. Jadi makna yang tepat ada Ustaz. Tepatnya apa? Meminta dong. Talaba meminta di sini. Jadi matlub diminta. Iya. Saya jadi ana matlub al-an fi an-nadi ar-riyadi. Saya diminta oleh perkumpulan. Bukan. Bukan klub. Kalau diminta oleh berarti itu pelaku dong. Saya diminta untuk. Berarti yang minta ini enggak disebutkan. Iya kan? Matlub ini kan isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu maknanya sama seperti kalimat pasif. Nah. Iya, diminta. Berarti yang minta enggak disebutkan. Nah. Jadi ana matlubun al-an fi an-nadi ar-riyadi. Apa artinya itu? Saya sekarang diminta. Minta apa? Minta ke klub olahraga. Nah, ke gelanggang olahraga. An-nadi ar-riyadi gelanggang olahraga. Oh, gelanggang. Jadi diminta untuk pergi ke sana itu maksudnya. Oh, jadi saya sekarang diminta ke mana? Untuk ke gelanggang olahraga. Bukan lebih spesifik klub bukan Ustaz ya. Kenapa? Kayak semacam klub perkumpulan beda lagi Ustaz ya. Iya, ini nadi ini kan tempat. Nah, nadi itu adalah tempat. Nah, Ustaz. Nah. Nadi tempat perkumpulan zamannya Andia. Iya. Yeah. Jadi kalau tempat perkumpulan olahraga adalah gelanggang kan? Nah. Iya. Yeah. Afa'adhabu am ahduru. Nah, makanya dia mengatakan afa'adhabu am ahduru ad-darsa. Apakah engkau apakah aku pergi atau aku hadir dalam pelajaran? Iya. Nah. Apakah saya pergi? Pergi ke mana maksudnya? Pergi ke nadir ya dia. Iya, ke olahraga atau mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran atau menghadiri pelajaran. Baik. Antah berdarsa khairin lak, menghadiri pelajaran lebih baik bagimu. Yumkinuka zahabu ila nadi fil fusha. Iya. Mungkin kamu bisa pergi. Kamu bisa pergi ke gelanggang. Iya. Pada waktu kosong. Pada waktu senggang. Istirahat. Fusha itu bermakna raha. Atau istiraha. Jadi fil fusha bermakna fil istiraha, di waktu istirahat. Baik, ahsan, barakallah. Wafik, barakallah, syukran. Apaan Ustaz? Gantian nanya Ustaz. Oh, gitu ya. Yang sedikit masih belum paham Ustaz, ini tentang pada ana ad-darsul hadi asyar itu ana dulu pernah dapat penjelasan kalau ini kan sebagai khabar ya Ustaz, dalam bentuk naat manus Ustaz. Mana yang khabarnya? Yang ad-darsul hadi asyar. Ad-darsunya khabar, betul. Khabar, nah Ustaz. Maksudnya kan mubtada-nya kan mahdzuf Ustaz. Iya, hadza. Nah Ustaz. Ini dulu pernah dapat penjelasan itu kan kalau sesudah hadza itu dalam bentuk ma'rifah itu sebagai badal. Ini penjelasannya gimana Ustaz? Oh iya, gitu. Nah, maksud jadi kalau misalkan hadza darsun itu kan sebagai mubtada dan khabar. Tidak selamanya. Oh, tidak selamanya. Nah, tidak selamanya setelah isim isyarat itu apa? Badal, tidak. Oh. Bisa khabar. Oh, nah. Jadi makanya, dalam bentuk ma'rifah juga bisa Ustaz? Oh, bisa, iya. Apalagi kata ad-darsu ini bukan kata sifat. Nah. Bukan kata sifat. Nah, Ustaz. Itu isim. Oh. Dan masdar. Oh, nah. Jadi tidak selamanya setelah isim isyarat atau ma'rifah dia sebagai badal. Oh, ya. Baik. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kamu Fatimah yang telah bergabung kembali di malam hari ini. Ya, makanya dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kata dzalikal kitab, al-kitab itu ikhtalafa al-mufassirun. Fi i'rabi. Ahli tafsir berbeda dalam i'rabnya. Dzalika mubtada, al-kitabu khabar. Perhatikan, la raiba itu adalah la itu nafi al-jinsi, isim dan khabarnya sebagai hal. Itu menurut pendapat pertama. Pendapat ulama yang lain mengatakan al-kitabu itu adalah khabar apa? Badal. Dzalika mubtada, kemudian al-kitabu badal, ya. Bahkan ada mengatakan na'at. La raibah itu sebagai khabar pertama, hudan khabar yang kedua, ya. Jadi saya katakan tidak selamanya setelah isim isyarat itu apa? Dia sebagai badal, ya. Atau ataf bayan, ya. Bisa dia sebagai khabar. Makanya ketik rata-rata yang unwan itu judul babut taharah, ya, itu adalah sebagai khabar. Mubtadanya mahdhuf ai hadza babut taharah, ya. Babul ikhlas, kitabu, misal kitabul wahyi ai hadza kitabul wahyi. Nah. Fadhal. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban dan juga apa yang telah ditanyakan dari pendengar tadi, Ummu Fatimah. Semoga dapat difahami. Dan di belakang Ummu Fatimah kita sapa kembali para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda menyimak siaran kami dalam berlatih di malam hari ini di program Bimbingan Bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC. Naam. Sudah masuk kembali pendengar kita. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Baik. Naam, tafadhali ya Ummu Rahman, iqra'i thumma tarjimiha. Ya al-mudarris. Naam, yadkhulul Hasanu wa bi yadihi ulbatun. Baina qawsain, dalam kurung itu setelah al-mudarris setelah al-fushan ya dukhulul itu naam. Masya Allah, terputus. Ummu Abdurrahman di Padang, mohon maaf, mungkin dapat dicoba kembali. Ummu Abdurrahman, kita tunggu, maupun Anda pendengar yang lainnya silakan yang ingin bergabung pula di malam hari ini, kita masih berlatih untuk menterjemahkan ya hiwar yang ada pada halaman ke-87. Silakan yang ingin masuk kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah. Naam, Ummu Abdullah. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdullah. Ya taqulu hasanu wa biyati ulbatun. Naam. Maza fi ulbati ya hasanu? Fiha tabashir. Baik, terjemahnya. asal masuk dan di tangannya ada kaleng. Hmm, di situ wow itu. Betul, ulang kembali. Asal masuk dengan dan membawa kaleng. Sedangkan di tangannya ada kaleng. Wow itu wawul hal ya. Wawul hal. Iya. Jadi wow itu wawul hal. Nah, yadkhul Hasan itu jumlah fi'liyah. Wa biyadihi 'ulba itu jumlah ismiyah. Tangannya ada kaleng. Ya. Sedangkan di tangannya ada kaleng. Iya. Madza fil bati ya Hasan? Apa yang di dalam kaleng ya Hasan? Iya. Iya, tabasiru. Di dalamnya ada kapur. Iya, betul. Kapur tulis ya. Kapur tulis. Ya, kemudian murahidi dan mahu talibun jadi dun. Iya. Dari kalimani. Awas masuk mempersamanya ada siswa yang baru dan keduanya memberi salam. Iya. Ada talibun jadi dun. Ini siswa yang baru. Naam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Naam, terjemah ya. Selamat datang. Bagaimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mas Muka? Muniru. Siapa namamu? Munir. Muniru, naam. Amaniyu anta? Almaniyun anta? Amaniyun anta? Apakah dari Jerman kamu? Enggak, bukan dari Jerman. Apakah orang Jerman kamu? Ya, apakah kamu orang Jerman ya? Lah, diri Tonyun. Nah. Bukan, saya dari Inggris. Bukan dari ya? Lah, diri Tony. Ini bukan warga negara. Saya orang Inggris. Iya. Aina terus tanggal biasa ya Munir. Di mana kamu belajar bahasa Arab baik Munir? Terus juga di Madrasatin Islamiyah. Saya belajar di sekolah Islamiyah. Sekolah Islam. Afi Biratiniatan. Afi Britaniyata. Britaniyata. Afi Biratiniatan. Madarisu Islamiyatun. Apakah di Inggris ada guru Islam? Hah? Ada apa? Madarisu sekolah Islam. Naam, sekolah Islam ya. Naam, ya. Kam mutawisatan Sumaka? Kam madrasatan Sumaka? Iya. Berapa sekolah di sana? La Adri. Di Al-Madarisu Kasiratun. Iya. Saya tidak tahu dengan apa angka tulisan. Bidopti, dengan tepat. Dengan tepat. Iya. Sekolah-sekolah banyak. Sekolahan banyak, ya. Betul. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi nas sudah diterjemahkan ya. Alhamdulillah terjemahan cukup bagus ya. Ya, kita masuk kepada pembahasan kaidah. Nah, tafadhal ya akhul Karim. Iya. Silakan. Bismillah. Al-mubtada wal khabar. Terjemah mubasharatan. Mubtada awalan. Awalan dan Al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Nah. Sudah istilah. Subjek dan predikat. Nah. Mubtada itu subjek. Ya. Atau subjek. Subjek atau subjek? Bahasa Indonesianya. Subjek. Subjek. Nah. Antum alam. Mubtada dan khabar. Nah. Al-mubtada'u huwa al-ismu alladhi natahaddathu anhu. Mubtada adalah isim yang kita bicarakan darinya. Kan, jangan diartikan dari natahadatsu an, itu sudah satu kata. Isim yang kita bicarakan. Naam. Mubtada adalah isim yang kita bicarakan. Wal khabaru huwa al haditsul ladzi tatimmu bihi al faidatu. Naam. Dan khabar adalah al hadits. Hadits, berita. Berita yang sempurna dengannya yang dengannya sempurna sebuah faedah. Naam. Arti maksudnya apa? Dengan khabar kalimat itu sempurna. Ya, khabar itu kan info, namanya khabar kan berita. Ya. Umpamanya Muhammad itu mubtada, ya kan? Naam. Subjek. Nah, khabarnya apa? Infonya apa? Maka dikatakan khabar karena dia pelengkap. Muhammad, memang kenapa Muhammad? Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Jadi infonya adalah marid, sakit. Maka itu katakan khabar. Dengan itu apa? Sempurnalah kalimat itu. Kalimat. Ya. Nahwu? Nahwu al-qamaru jamilun. Naam, al-qamaru jamilun. Naam, contohnya bulan itu indah. Naam. Fa fi hadhihi al-jumlati nazidu an natahaddath. Nazid aw nuridu? Nurid. Naam. Fa fi hadhihi al-jumlati nuridu an natahaddatha 'anil qamar. Dalam kalimat ini yang kita inginkan adalah membicarakan tentang bulan. Iya, kita ingin bicarakan tentang bulan. Falafdhu al-qamaru mubtada'un. Dan nah, lafaz al-qamar adalah mubtada'. Jadi kata qamar adalah mubtada'. Subjek. Subjek. No. Nah. Wanuri, nah, qamar ini yang mau dibicarakan. Memang kenapa? Bulan-bulan itu kenapa? Wanuridu. Wanuridu an naqula innahu jamilun. Dan yang kita inginkan adalah membicarakan bahwasannya bulan itu indah. Jadi kita ingin mengatakan bahwa bulan itu apa? Indah atau cantik. Indah. Iya. Falafdhu jamilun khabarun. Iya. Dan kata jamil. Maka kata jamil adalah sebagai khabar. Sebagai pelengkap. Sebagai info. Iya. Berita. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Itulah pengertian apa? Al-mubtada dan khabar. Dan bahasan ini saya al-mubtada adalah subjek dan khabar adalah apa? Predikat ya, pelengkap dia. Yang kata ini is mubtada adalah isim marfu. Isim marfu yang terletak di awal kalimat. Jadi mubtada itu terletak di awal kalimat, maka dikatakan mubtada. Nah, kenapa dia dikatakan mubtada? Karena letak di awal kalimat. Itu hukum asal. Hukum asal. Bukan selama-lamanya mubtada itu di awal. Terkadang mubtada itu bisa diakhirkan. Letak di akhir, khabarnya didulukan. Nah, hukumnya bisa wajib, bisa jaiz. Nanti akan di pembahasan selanjutnya. Jadi pada dasarnya hukum asal mubtada itu di awal. Maka dikatakan mubtada. Mubtada itu permulaan. Letak di awal. Sedangkan khabar adalah terletak setelahnya sebagai pelengkap. Jadi al-qamaru jamilun, Muhammadun maridun, at-tabibu mahirun, at-talibu mukhlisun, at-talibu mukhlisun, al-amilu nazif nashitun, al-ummu rahimatun. Dan sebagainya. Ya. Baik, fadal Ustaz. Mungkin nah, ada yang mau baca? Membaca satu. Ya. Baik. Silakan untuk para pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin membaca ini berkenaan dengan mubtada dan khobar di halaman 89. Untuk penelpon kita di malam hari ini kita persilakan. Naam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Irfan. Abu Irfan di Bandung. Di Bandung. Nah. Ya. Ya. Tafadhal ya Abu Irfan. Mau baca Ustaz? Iya. Coba baca selanjutnya al-mubtada wal khabaru. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Iya. Mubtada dan khabar keduanya harus marfu. Iya. Keduanya harus marfu. Apa maksud marfu ini? Harus berharakat dhammah. Betul, itu harakat asli. Tanda rafa. Jadi tanda isim marfu asli adalah dhammah. Nah, tapi ada tanda lain, tapi tanda itu bukan tanda asli, tanda far'iyah. Alamah far'iyah. cabang ya, furu. Ya. Tapi aslinya adalah dhamma. Dan kata lain, setiap isim yang berbaris dhamma dikatakan isim marfu. Ya. Iya. Jadi mubtada hukumnya marfu, khabar juga hukumnya marfu. Marfu ya. Baik. Selanjutnya min ahkamil mubtada. Iya. Dari hukum-hukum. Nah. Jangan dari, tidak selamanya min itu dari. Min itu, nah ini terkait dengan kajian huruf ya, huruf jar. Ya. Min tidak selamanya makna al-ibtida' atau bidayah. Min itu banyak maknanya, bisa litaba'id, mungkin sebagian. Nah, di sini tepatnya adalah sebagian. Oh, gitu saja. Iya, tandanya apa? Setelah min itu jama'. Nah, ya, ya, nah, kalau setelah min itu adalah tempat, itu berarti dari. Misalkan, ana minal madrasati. Saya dari sekolah. Iya kan? Nah, atau menunjukkan waktu. Minal zuhuri ilal asri. Dari zuhur ke asar. Ya. Nah, tapi kalau setelah min itu jama' biasanya litaba'id. Contoh, wa minan nasi man yakulu. An-nas itu jama'. Apa artinya? Sebagian manusia. Sebagian manusia. Atau di antara manusia. Antara manusia, ya. Nah, kalau itu coba diartikan, min ahkamil mubtada'i. Min ahkamil mubtada'i. Ya. Sebagian dari hukum-hukum mubtada'. Jadi di antara hukum-hukum mubtada'. Di antara jadi tidak mesti harus diartikan dari, ya. Iya. Tidak harus diartikan dengan kata dari. Jadi min ahkamil mubtada' di antara hukum-hukum mubtada'. Ya. Di antara hukum-hukum mubtada. Iya. Al-awwal anwa'ul mubtada. Macam-macam mubtada. Macam-macam mubtada, betul. Al-mubtada'u imma ismun sharih. Mubtada bisa berupa isim sharih. Iya. Atau ada kalanya isim sharih. Isim sharih. Apa maksud isim sharih ini? Yang jelas ini. Isim yang jelas, yang nyata. Yang nyata ya. Yang nyata isimnya. Ya. Nah, Ustaz. Apa contohnya isim? Ini sudah kita apa? Bahas beberapa ini sebelumnya ya. Ya, terkait dengan fa'il itu. Jadi ada fa'il isim sharih. Ya, ada fa'il masdar muawwal. Nah, Ustaz. Tahu juga apa? Ada fa'il apa? Ada mubtada yang sharih, ada mubtada yang muawwal. Nah, jadi isim sharih adalah nah, isim yang jelas bahwa itu isim. Apa di antaranya isim sharih? Contohnya, Ustaz. Iya. Contoh isim alam. Nah, isim alam betul. Apa isim alam nama maksudnya? Nama benda atau nama orang? Nama orang, nama tempat, nama negara. Iya. Iya. Muhammadun, Makkah, Makkah, Madinah, iya. Indonesia, iya. Jakarta. Dan sebagainya, itu isim alam. Nah, ini digolongkan isim sharih. Nah, nyata sebagai isim. Terus, apa lagi maksud situ isim sharih? Dhamir. Ya, dhamir, betul. Kata ganti, masuk pada golong isim sharih. Iya. Iya. Apa lagi? Isim isyarah. Isim isyarah, betul. Nyata dia sebagai isim. Ya, walaupun maknanya mubham, ya. Nah, ini diantaranya isim sharih. Nah, lawan isim sharih adalah selanjutnya wa imma masdarun muawwalun. Muawwalun. Ada kalanya. Kalanya berupa masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa maksud muawwal ini? Masdar muawwal an dan fi'il. An dan fi'il mudhari. Itu kata masdar muawwal. Artinya apa? Dia dikembalikan kepada masdar. An dan fi'il dilebur dan kembali pada masdar. Antasumu ay siyamukum. Antakra'a ay qira'atuka. Antusafira ay safaruka. Nah, itu dikatakan apa? Masdar muawwal. Dan itu bukan isim. Bukan isim sharih. Nah, karena dia an itu huruf, kemudian selanjutnya fi'il. Nah, dan itu bisa dilebur menjadi masdar. Nah, kalau kembali pada masdar, sharih adalah anta sumu ay siyamukum, anta jlisa ay julusuka, antanjaha ay najahuka. Nah, itu katakan masdar muawwal. Jadi mubtada ada kalanya isim sharih, ada kalanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Baik, selanjutnya nahu, contoh. Sebagai contoh, alif Allahu Rabbuna. Nah, Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Nah, jadi mana di sini mubtada-nya? Allah. Allah. Allah ini lafaznya adalah isim sharih. Isim sharih, ya. Terus contoh selanjutnya, al-qira'atu mufidah. Iya, al-qira'atu mufidatun. Iya, mana mubtada'nya? Al-qira'atu. Al-qira'atu. Betul. Khabarnya mufidatun. Mufidah. Al-qira'a ini masdar. Iya kan? Digolongkan isim sharih. Nah, Ustaz. Terus al-julusu huna mamnu'un. Sahih. Nah, apa artinya? Duduk di sana dilarang duduk di sana. Sana atau di sini? Di sini. Iya. Dilarang duduk di sini. Iya. Duduk di sini dilarang. Iya. Itulah kalau letterlinknya. Mana mubtada'nya? Al-julusu. Al-julusu. Khabarnya lengkap? Huna mamnu'un. Mamnu'un. Ya. Mamnu'un. Hanya kata mamnu' aja itu khabarnya. Kalau huna itu adalah dzaraf. Dzaraf. Iya. Mubtada'nya julus. Ini digolongkan isim sharih. Itu masdar, dikatakan masdar sharih. Nyata masdarnya. Taib. Selanjutnya, nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Apa artinya? Kami adalah para murid. Nah, para mahasiswa. Para mahasiswa atau para pelajar. Taib, nahnu mubtada. Mubtada. Ini digolongkan isim sharih. Nah, dhamir apa nih? Apa afan ini apa bentuk kata dhamir? Kata ganti ya. Dhamir, nah. Iya, jadi mubtada ada kalanya dalam bentuk apa? Dhamir. Dhamir ini digolongkan isim sharih. Isim sharih. Baik, ba. Ba. Wa antasumu khairul lakum. Ini ba yang contoh mana ini? Untuk masdar muawwal. Iya, masdar muawwal. Betul. Nah. Wa antasumu khairul lakum. Maka kedudukan wa antasumu di sini an dan fi'il mudhari sebagai mubtada. Iya, menempati posisinya sebagai mubtada. Ya. Di mana? Nah, siyamukum khairun lakum. Khairun lakum. Iya. Terus wa anta'fu aqrabu littaqwa. Iya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ai, coba dikembalikan kepada masdar sharih, apa maknanya itu? Wa anta'fu afwukum. Afwukum sahih. Afwukum aqrabu littaqwa. Littaqwa. Ya. Apa artinya? Kemaafan kamu. Kemaafan kamu. Arti kamu memberikan maaf. Ya. Aqrabu littaqwa. Itu lebih dekat kepada taqwa. Taqwa. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya. Qira'ahnya cukup bagus sekali. Makhraj hurufnya bagus, fasih ini. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Abu Irfan di Abu Bandung Irfan, yang untuk menemani kita di malam hari ini. Kita lanjutkan, Ustaz. Jadi, mungkin perlu penjelasan ya. Iya. Ini kalau namanya kaidah butuh apa? Tahapan. Tapi mungkin ada. Jadi, mubtada. Jadi, al-mubtada ini ini bermacam. Ada apa? Ismun sarihun. Ismun sarih. Ada yang kedua, masdar. Masdarun muawwalun. Masdar muawwal ini adalah an tambah fi'l. Naam. Fi'lun mudhari. Itulah dikatakan masdar mu'awwal. An dan fi'il mudhari. Nah, isim sharih ini adalah diantaranya apa? Isim alam. Isim alam. Apa isim alam? Nama orang. Zaidun. Nama negara. Ah, tapi Taib, nama kota Makkah Al-Mukarramah. Nama negara Indonesia. Nah, semacam ini dikatakan Mas Sari bisa dijadikan apa? Mubtada. Iya, bisa jadi mubtada. Ya. Apa isim Sari? Ismun isyarah. Iya. Ismun isyarah. Apa isim isyarah? Ha? Kata tunjuk. Hadza. Iya. Hadhihi. Zalika. Dan selanjutnya ulaika. Ya. Apa lagi masuk isim sore? Apa? Dhamir, kata ganti. Ya, kata ganti. Huwa, ana, an, anta dan selanjutnya. Semua dhamir, ya. Nah, ini di antaranya apa? Isim sore. Nanti apa? Masdar lah, macam-macam. Ya. Masdar isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Pokoknya itu isim. Ya. Dia isim. Dan itu ada tandanya, tanda isim. Sini apa? Apakah alif lam? Apakah tanwin? Ya. Nah, kalau dia masdar selain isim sore dikatakan masdar muawwal. Kenapa? Karena dikatakan, kenapa enggak dikatakan isim sore? Karena tidak jelas isimnya. Karena dia bentuk isim, fi'il, dan huruf an dan fi'il. Apa contoh tadi? An. Nah. An. An tadrusa. Ya. An tadrusa al-yawma ahsan. Ahsanu laka. Apa artinya? Kau belajar hari ini lebih baik untukmu. Nah, ini kedudukan adalah mubtada. Nah, di sini tidak jelas isimnya. Kenapa enggak jelas? Antadrusa, karena ini an huruf. Yang kedua fi'il. An dan fi'il. Tidak jelas isimnya. Makanya dikatakan masdar muawwal. Kenapa dikatakan masdar? Karena ini bisa dilebur menjadi masdar. Lebur an dan fi'il menurut kaidah Arab bisa lebur jadi masdar di makna dar suka. Bukan dar suka. Kalau dar suka pelajaranmu dirasatuka. Dirasa. Darasa yadrusu darsan wa dirasan. Kalau dars biasanya maknanya apa? Pelajaran. Kalau dirasa lebih mana pada belajar. Iya. Kalau dars lebih pada makna pelajaran. Madar sukal yawm, apa pelajaran kamu hari ini? Fiqh atau tarikh. Nah, kalau dirasa itu apa? Belajar. Nah, dirasatuka al-yawma ahsanu laka. Berarti apa? Kamu belajar hari ini baik-baik untukmu. Ini katakan masdar muawwal. Apa aja masdar muawwal adalah an dan fi'il mudhari. Itu masdar muawwal. Nah, wa anta sumu khairun lakum wa an ta'fu aqrabu littaqwa, ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. An tusafira al-yawma afdal. Mana afdal? Lebih baik. Kau berangkat hari ini lebih baik. Ya. Min an tusafira ghadan. An tusafira al-yawma ila qaryatika afdal min an tusafira ghadan. Apa artinya? Nah, kau berangkat hari ini ke kampung lebih baik, lebih utama daripada kau berangkat besok. Itu jumlah apa? La taqul jumlah fi'liyah. La khata, hadi jumlah ismiyah. Nah, ini harus ketahui. Nah, ini jumlah apa ini? Nah. Ini bukan jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Nah, kelihatannya seperti jumlah fi'liyah, so? Karena ini fi'il. Kan gitu? Tidak. Karena an dan fi'il bisa dilebur menjadi masdar. Maka ini katakan, ini apa? Ini katakan mubtada, menempati tempat rafa. Maka ini jumlah ismiyah. Ada khabarnya, ini khabarnya. Ahsanu. Nah. Ada khabarnya, ini khabar. Kalau jumlah fi'liyah tentu tidak ada khabar. yang ada fi'il fa'il dan maf'ul, kan gitu, atau fi'il naif fa'il. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada ada khabar. Di sini ada khabar pelengkap. Lihat ahsan ini isim. Nah, ini apa? Ini katakan masdar awal dia kedudukan sebagai mubtada. Ya. Baik, mungkin sampai di sini nih. Kita lanjutkan. Karena ini enggak bisa lanjutkan karena ini butuh apa? Penjelasan lebih lanjut. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya karena ini banyak pembahasan. Ya. Karena nanti menduk tentang apa? Mubtada letak di awal ada hukumnya harus. Ada hukumnya apa? Tidak harus, ya. Jadi ada hukumnya mendahulukan khabar itu ada wajib harus, ya. Wajib bukan pengertian apa, pengertian istilah fikih ya, pengertian harus ya, harus dulukan. Ada yang tidak diharuskan boleh di awal, boleh di akhir. Nah itu akan datang pembahasannya. Nah, barakallahu fik. Kita akan lanjutkan pelajaran berkenaan dengan mubtada khabar ini pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu yang ada, kita coba bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Iya. Baik. Beberapa pertanyaan yang telah masuk, kita insya Allah coba bacakan satu persatu. Nah, di antaranya, Ustaz, fi'il madhi dhamirhum, kalau bergabung dengan maf'ulun bih, mengapa alifnya dibuang? Sebagai contoh, beliau memberikan contoh, dorobuhu, atau dorobuhuma, dorobuhum. Dalam penulisannya, wawunya, alifnya dibuang. Iya betul, itu kaedahnya ya. Iya, kaedah saya tidak tahu apa, alas yang ilatnya, ya kenapa? Karena jarang sekali disebutkan ya. Memang begitu kaedah, kalau sudah fi'il bersambung dengan dhamir, itu tidak ditulis pakai alif. Ya, betul. Tapi kalau dia, maf'ulnya adalah isim zahir, harus dia ditulis pakai alif. Ya. Contoh apa? Kita lihatlah Pak At-tullabu. At-tullabu akalu gitu. Ini akalu al-fakiha. Iya. At-tullabu akalu al-fatiha. Ini ditulis pakai alif. Ya. Nah, di sini ada fi'il madhi. Ditulis pakai alif. Rasanya betul ditulis pakai alif. Kenapa? Ini membedakan bahwa waw ini adalah waw jama'ah. Waw itu waw dhamir, fa'il. Kalau tidak pakai alif, nanti seperti dia huruf illat, kan gitu. Contoh fi'il huruf illat da'a. Ya kan? Da'a. Nah. Yad'u. Nih. Yad'u kalau dia fi'il mudhari ada waw. Ini waw ini bukan seperti waw di sini. Waw ini bukan seperti waw di sini. Waw ini adalah waw huruf illat. Di sini waw adalah waw huruf apa? Huruf dhamir. Nah, demikian juga kalau dia fi'il mudhari. Sebentar, kembali pada yad'u. At-tullabu yad'una. Saya tanya ini, waw apa ini? Yad'una. Ini waw apa? Waw dhamir, bukan waw huruf illat tadi. Yang tadi apa? At-talib yad'u. At-talibu yad'u. Ini waw ini adalah waw huruf illat. Sementara ketika jama' ini waw wa dhamir. Huruf illatnya dibuang. Huruf illatnya apa? Dibuang. Ya. Maka salah satu apa? Faktor kenapa dia pakai alif di sini menunjukkan bahwa waw ini adalah waw sebagai fa'il. Waw dhamir. Cuma itu dia ketika dia bersambung dengan apa? Dhamir memang tidak dipakai alif. Ya. Ya. Umpamanya at-tullabu akaluha. Mereka telah memakannya. Iya. Akaluha. Ya. Saya tidak mendapatkan illat ya. Apa faktor sebabnya sekali kenapa alif ini dibuang ketika bersambung dengan dhamir, tapi ketika bersambung dengan apa? Isim zahir, ini isim zahir atau isim sharih, dia alifnya tetap ditulis, memang pada asalnya ditulis untuk membedakan bahwa ini adalah waw, ini waw dhamir, bukan waw huruf ilat. Nah, cuma itu ketika dia dhamir, ya, saya mengatakan ilat, kenapa ilatnya apa? Setiap dhamir itu tidak dituliskan alif. Wallahu a'lam. Nanti coba saya apa? Mencari faktornya. Memang jarang dijelaskan. Sangat jarang dijelaskan. Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaan yang lainnya dari pesan singkat pula. Ustaz, di bawah ini mana kalimat yang benar? Mohon dijawab. Kalimat-kalimatnya adalah ulaikar rusulu. Naam. Tilkar rusulu. Dzalikar rusulu. Naam. Tilkar rusulu. Tilkar rusulu. Bukan dzalikar rusulu. Khata Ustaz. Iya. Tilkar rusulu. Yang kurang disebutkan. Ulaikar rusul. Nah, itu kan rusul itu jamak taksir. Jamak taksir boleh dipakai isyaratnya tilka, bi'tibar adalah dia jamak. Ya. Tapi kalau dia jamak mudzakkar salim, dia mesti harus sama-sama jamak. Nah, ini. Kalau dia jamak mudzakkar salim, itu mesti sama-sama jamak. Misalnya, ulaikal muwazzafuna. Enggak bisa tilkal muwazzafuna. Nah. Tapi kalau jamak taksir boleh. Nah, karena bi'tibar mana? Beliau bi'tibar lafaz. Bi'tibar lafaz jamak itu muannats. Bi'tibar lafaz. Sekalipun dia bukan benda. Makanya di sini apa? Tilkar rusulu. Boleh tilkar rusul dan boleh ulaikar rusul. Ya. Ulaikar rusul bi'tibar makna. Tilkar rusul bi'tibar lafaz. Lafaz itu adalah lafaz jamak taksir. Likulli jam'in muannats, sekalipun dia bukan benda. Ya. Ya, berarti... Tapi kalau jamak mudzakkar salim tidak. Jamak mudzakkar salim tidak, mesti dia sama-sama jamak. Ulaika. Nah, berarti dzalika rusul ini sama Ustaz ya. Iya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lain, ini ada Abu Afifah di Bogor. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa huruf alif pada kalimat basmalah dihilangkan? Bukankah aslinya bismi? Sementara pada surat Al-Alaq ayat 1 berbunyi ikra bismi rabbika, huruf alif tersebut tetap ada Ustaz dan tidak dihapus. Kira-kira ada hikmah atau kaidahnya Ustaz? Kalau hikmah wallahu a'lam, yang jelas itu rasam. Rasam Ustaz. Iya, rasam Utsmani. Nah. Itu rasam Utsmani. Iya. Kalau hikmahnya wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang lainnya berkenaan. Tapi kalau ketika menulis rasam imla'i enggak boleh. Yang imla'i itu adalah apa? Untuk standar umum. Standar umum di dalam penulisan, bukan ayat Quran, enggak boleh, mesti pakai alif. Harus. Iya. Baik. Tapi itu khusus untuk rasam Utsmani terkait dengan mushaf. Kalau kita rasam Utsmani sangat apa, banyak yang berbeda dengan rasam imla'i. Seperti Al-Quran apa? Rahmatullah. Kita akan dapat kata rahmatullah pakai ta biasa. Nah. Seharusnya apa? Rasam imla'i adalah kata ta marbutah kan? Akan dapat rahmat ini. Tulis nanti rahmatullah begini. Ini bukan jamak ini. Ini namanya rasam. Ya. Rasam ini tidak salah karena terkait mushaf itu rasam Utsmani. Tapi kalau rasam imla'i kita enggak bisa tulis seperti ini. Ya, harus tulis seperti ini. Ya. Maksudnya ke pelajaran yang berbeda. Iya. Ya, untuk apa? Ya, untuk standar umum dalam pembelajaran, ya, itu kata rasam imla'i, ya. Ta itu sebagai ta marbutah, sebagai tanda muannas. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya saat berkenaan dengan alif juga. Pertanyaannya adalah fi'il mudhari'hum. Kalau kemasukan huruf nasab atau jazm, mengapa tiba-tiba ada huruf alifnya? Sebagai contoh, lan yadhabu atau lam yadhabu. Ya, itu tadi saya katakan apa? Untuk bedakan bahwa fi'il itu adalah majzum, bahwa itu ada yang dibuang nun. Non, ya, ya, umpamanya, coba lihat ini, ya, tadi at-tulab ya, at-tulabu lan. Nampaknya kan lan yarju. Lan yarju. Perhatikan, kalau tidak ada alif, alif ini berarti ini adalah fi'il yang waw ini adalah waw huruf illat. At-talibu yarju. Mana at-talibu yarju? Siswa itu berharap. Waw ini adalah waw huruf, huruf illat. Raja yarju. Fi'ilnya apa? Raja. Ini fi'il madinya. Raja yarju. Ini mudhari. Ada waw. Namanya fi'il mu'tal akhir. At-talibu yarju. Kalau at-talibu lan yarjuwa. Masuk lan. Ya. At-talibu lan yarjuwa. Lan yarjuwa. Afwan. Lan yarjuwa. Nah ini. Lan yarjuwa. Kalau tidak pakai ini, ini akan terjadi apa? Kesamaran bahwa ini apakah waw ini waw illat atau waw sebagai dhamir. Pada sini adalah waw sebagai dhamir. Yarju. Asalnya apa? Yarjuna. Yarjuna. Asal yarjun adalah, nah, ini kepala sarap ini. Yarju, yarjuwani. Baik, kita sedikit saraf. Saya terus. Yarju. Yarju. Yarjuwani. Ini untuk menunjukkan dua orang kan? Yarjuwani. Terus menunjukkan mereka? Yarju. Ini huwa humahum. Yarju, yarjuwani, yarjuna. Coba bedakan, apa beda ini dengan ini? Ini waw huruf illat, ini waw illat, ini waw dhamir. Mana huruf illatnya? Dihapus, dibuang. Asalnya apa? Yarjuwuna, itu asalnya. Yarjun. Nah, waw berdhamma ini siqal berat. Coba antum bacalah yarjuwu. Monyong dulu milik dikit ya. Nah, yarjuwu itu berat. Maka dibuang huruf illatnya. Nah, huruf illatnya dibuang. Jadilah yarjuna. Paham tum? Ini dia yarjuna. Kemudian masuk lan. Nah, tentu apa? Ini asmaul afal khamsa dibuang huruf nun. Alamatun nasbi buang huruf nunnya. Nah, maka sebagai tanda huruf nun itu dibuang, maka kasih alif. Kalau nggak kasih alif, nanti ada kesamaran antara waw ini dengan waw ini. Nah, coba ini. Apa bedanya nih? Kalau tidak ada alifnya, nih. Apa bedanya? Nggak ada beda kan? Berarti waw ini waw ilat, berarti ini juga waw ilat. Makanya, ini menunjukkan bahwa ini adalah waw fa'il, maka dhamir, maka di tambah alif. Iya. Yeah. Nah, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kiranya satu pertanyaan kembali saat ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan yang lain ada Said di Tanjung Priok. Ustaz, mohon bentuk fi'il madhi majhul dari kata iqtada. Iqtada. Iqtada, uqtida. Uqtida. Ikhtara, ukhtira. Itu aja. Ikhtara. Timbang ifta'ala, ini fi'il ajwaf ya. Fi'il ajwaf timbangan ifta'ala. Nah. Ini aja. Ifta'ala. Ifta'ala. Itu timbang. Ikhtara. Ikhtara. Ifta'ala. Cuma ini hamzah wasal, ini khanifa fi'il, ini ta, ini zaidah timbangan ifta'ala. Nah, kemudian ain fi'ilnya alif, ini lam fi'ilnya ikhtara. Majhulnya apa? kathira. Itu majhulnya. Dhamma awaluhu ukhtira. Bagaimana kaedahnya? Dhamma awaluhu kasura wa kusira maqabla akhir. Dikasrakan sebelum akhir. Nah, karena ini apa? Maka tuklabu alif ya'an. Diganti alif menjadi ya. Karena sebelumnya akhir. Asalnya ukhtira. Kan itu. Jadi ukhtira. Itulah majhulnya. Ikhtara jadi ukhtira. Nah, apa saja yang bentuk seperti ini, maka beginilah majhulnya. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Dan itulah beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang dapat kita bacakan di malam hari ini. Dan berakhir pula Ustaz, perjumpaan kita mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah. Baik, alhamdulillah. Kita sudah mulai masuk beberapa kaedah ya terkait jumlah ismiyah. Maka diharapkan para pemirsa dan para pendengar dari Roja untuk senantiasa mengulang-ulang kembali pelajaran kita. Karena kaedah makin bertambah dan makin banyak yang harus kita kuasai. Mudah-mudahan kajian kita malam ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari ilmu yang sangat penting ini. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.